bagi orang sakit, la yanfa'. Gula yang bisa menjadi tenaga buat orang sehat, buat orang sakit menjadi bahaya. Demikian pula lemak yang akan bermanfaat bagi orang sehat akan menjadi bahaya bagi orang sakit. La yantafi' bil aghdiyah. Aghdiyah jam'u ghidha. Ghidha gizi. Hanya saja karena dosa-dosa itu adalah penyakit hati, yang berarti penyakit maknawi, maka tidak bisa dengan sakitnya hati memanfaatkan gizi-gizinya juga maknawi. Apa gizaul qulub? Gizinya hati. Gizinya hati bukan dengan makanan-makanan atau minuman-minuman sehat. Gizinya hati adalah ilmu, nasihat, peringatan dalam ayat dan hadis, la yantafi' biha abada. Hati yang sakit enggak akan bisa memanfaatkan gizi tadi. Dibacakan Al-Qur'an la yantafi', dibacakan hadis la yantafi', dinasehati la yantafi', diberi ceramah kajian la yantafi', tidak bisa mengambil manfaat. Ini makna ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. La yantafi' bil aghdiyati allati biha hayatuhu wa salahuhu. Tidak bisa memanfaatkan gizi-gizi batinnya yang dengannya bisa menyempurnakan kehidupan hatinya dan menjadikan baik hatinya, tidak bisa. Fa inna ta'athura adh-dhunubi fil qulubi kata'athuri al-amradi fil abdan. Karena sesungguhnya pengaruh dosa-dosa dalam hati seperti pengaruhnya penyakit-penyakit zahir pada badan. Balil dhunub amradul qulubi wa da'uha. Bahkan dosa-dosa ini merupakan penyakit hati yang berbahaya. Wala dawa'a laha illa tarkuha. Tetapi enggak ada obatnya kecuali dengan meninggalkannya. Itu bedanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, dosa-dosa merupakan penyakit. Obatnya adalah tinggalkan dosa-dosa, kamu akan sehat. Bertaubatlah dari dosa, niscaya akan sehat. Dan ketika sehat, dia akan bisa merasakan nikmat, bisa mengambil manfaat dari segala macam nasihat. Wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allah anna al-qulub la tu'ta munaha hatta tasila ila maulaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, bahwa semua yang sedang berjalan di jalan Allah ini sepakat bahwa hati-hati ini enggak akan bisa diberikan angan-angannya, atau lebih tepatnya harapan. Muna adalah harapan. La tu'ta munaha, hati-hati ini tidak akan bisa diberi harapannya kecuali dengan berhubungan dengan maulanya. Kecuali dengan hablun minallah. Kecuali dengan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ibadah. Wala tasilu ila maulaha, dan enggak akan bisa sampai kepada maulanya, enggak akan bisa sampai kepada Rabbnya, kecuali kalau hati itu hati yang salim, sahihatan salima, sehat dan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang bertemu dengan maulanya biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Wala takunu sahihatan salimatan hatta yanqalib da'uha fa yasiru nafsa dawa'iha. Dan tidak akan bisa sebuah hati menjadi sehat dan selamat kecuali kalau penyakitnya berubah menjadi obatnya. Apa tadi penyakitnya? Dosa. Apa obatnya? Berhenti dari maksiat. Jadi obat. Jadi penyakitnya adalah dosa, obatnya meninggalkan dosa. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, enggak akan hati ini bisa menjadi qalbun salim kecuali kalau penyakitnya berubah menjadi obatnya. Artinya penyakitnya ditinggalkan maka akan sehat. Wala yasihhu laha dhalik illa bimukhalafati hawaha. Dan enggak akan bisa terwujud penyakit jadi obat. Ini penyakitnya meninggalkan, penyakitnya berbuat dosa, obatnya meninggalkan dosa. Ini enggak akan terwujud kecuali kalau orang tersebut sahibul qalbi, pemilik hati tadi, dalam keadaan dia mampu dan berupaya menyelisihi hawa nafsunya sendiri. Harus bisa, harus mampu menyelisihi hawanya. Mukhalafati hawaha, menyelisihi hawa nafsunya. Fahawa'uha maraduha, karena hawa nafsunya itulah yang mendorong dia berbuat dosa, maka dia harus lawan. Hawa nafsunya itulah yang menyeret dia kepada maksiat-maksiat, maka dia harus lawan. Wa shifa'uha mukhalafatuhu, kesembuhan hati adalah dengan menyelisihi hawa. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sebaliknya ini istahkamal hawa, sebaliknya kalau semakin kuat hawa nafsu, istahkama, semakin kokoh hawa nafsu, qutilal qalb, hati akan terbunuh. Hati akan mati, terbunuh, kalau hawa nafsunya menjadi komandan dalam dirinya, menjadi pemimpin yang ditaati pada tubuhnya. Kalau hawa nafsu menjadi pemimpin seluruh anggota badannya, hatinya mati. Tsumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Akan keras hatinya seperti batu atau lebih keras lagi. Na'udzubillah min dzalik. Atau kalau tidak terbunuh, paling tidak kad hampir terbunuh, hampir-hampir mati. Fa in istahkamal maradu, kalau penyakitnya semakin mapan, penyakitnya semakin kokoh, hawa nafsunya menjadi pemimpinnya, menjadi berkuasa pada tubuhnya, pada dirinya, maka kutila au kada an yuqtal, dia mati atau hampir mati, terbunuh atau hampir terbunuh. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnul Qayyim selanjutnya, yaqtabis minal ayat, yaqtabasa, beliau ambil makna ayat. Qal kama anna man naha nafsahu 'anil hawa kanat al jannah hiya al ma'wa, ma'wahu. Sebagaimana yang namanya seorang yang bisa menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempatnya. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu, maka dia di dalam neraka tempatnya. Sebagaimana seseorang yang bisa menahan hawa nafsu, maka surgalah tempatnya. Diambil dari ayat mana ini? Naam. Dalam surat barakallahu fikum. Wa amma man khafa maqama rabbihi, wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut pada kedudukan Rabb-nya, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan nahan dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannahlah tempat tinggalnya. Itu di akhirat. Di dunia pun kalau dia bisa menahan hawa nafsu, hatinya jadi jannah. Bagaimana itu hati jadi jannah? Hatinya tenang tentram, hatinya bahagia, hatinya lapang, hatinya dalam keadaan nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Bahkan bisa dikatakan kenikmatan dunia ini seluruhnya enggak akan nikmat kalau hatinya tidak memiliki kenikmatan yang satu ini. Silakan lihat. Orang yang hatinya tidak bahagia alias hatinya sakit, susah, gelisah, apakah bisa makan nikmat? Apakah bisa minum nikmat? Apakah bisa dia merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia? Tak bisa. Karena hatinya tidak tenteram. Barakallahu fikum. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, fakadha yakunu qalbuhu fid dunya fi hadhihi ad-dar fi jannatin 'ajilah. Orang yang bisa menahan nafsunya, Allah katakan al-jannah hiyal ma'wa, bahwa surga tempat kembalinya. Maka di dunia pun seorang yang bisa menahan hawa nafsu mendapatkan jannah ajilah, jannah yang disegerakan, surga yang disegerakan. Apa itu surga yang disegerakan? Kenyamanan, ketentraman, kenikmatan yang ada di dalam dada, yang ada di dalam hati. Ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yushbih na'ima ahliha na'iman albatta, tidak menyerupai kenikmatan apapun sama sekali. Albatta, orang yang merasakan kenikmatan hati ini, yang bisa menahan hawa nafsu, ahluha, orang-orangnya merasakan kenikmatan di batinnya yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Balit tafawut alladhi bainan ni'matain au na'imain katafawut alladhi bainan na'imi dunya wal akhirah. Bahkan perbandingannya antara kenikmatan dunia, maaf, kenikmatan hati dengan kenikmatan dunia seperti perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, karena jauhnya perbedaan. Kenikmatan dunia makan nikmat, minum nikmat, berpesta pora segala macam, itu kenikmatan dunia katanya. Tapi dengan kenikmatan hati ada tafawut, ada perbedaan, sangat sangat berbeda. Seberapa perbandingannya? Bahwa ini lebih nikmat dari yang itu, yang ini lebih tinggi daripada yang ini. Perbedaannya barakallahu fikum sangat jauhnya. Kenikmatan dunia, kesenangan dunia dengan kenikmatan hati, ketentraman hati, sangat jauh berbeda seperti perbedaan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Qala wa hadha amrun la yusaddaq aw la yasduqu bihi illa man bashara qalbuhu hadha wa hadha. Dan ini adalah perkara yang tidak mungkin dipercaya oleh orang yang tidak merasakannya. Tidak mungkin dipercaya kecuali oleh orang yang merasakan hadha wa hadha. Dia pernah nikmat dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, kemudian diberi oleh Allah kenikmatan hati, ketentraman dalam jiwa, maka niscaya orang itu akan mengatakan benar apa yang dikatakan oleh para ulama, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, benar yang dikatakan oleh mereka-mereka para imam-imam ahli sunnah, bahwa kenikmatan hati itu lebih tinggi, lebih besar tidak bisa dibandingkan dengan segala kenikmatan dunia. Sampai-sampai ada yang berkata di kalangan mereka bahwasanya aku pernah kena merasakan dalam hati ini kenikmatan yang kalau saja surga itu seperti itu, saya sudah cukup. Sudah cukup untuk mengejarnya. Dapat kebahagiaan yang seperti kemarin. Ketika setelah itu, dia gelisah kembali karena sesuatu, maka dia ingat kenikmatan yang waktu itu hatinya tenteram sekali, tenang sekali. Kalau jannah itu seperti itu, wallahi saya cukup semangat untuk mencarinya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua jenis kenikmatan. Kenikmatan zahir dan kenikmatan batin. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi kenikmatan batin. Bahkan kenikmatan batin ini akan menyebabkan dia nikmat dalam segala perkara dunia walaupun sederhana. Ini makanan sederhana, tempe, tahu, sama sambel. Yang ini segala makanan mewah ada dengan sufrah yang panjang. Semua makanan ada. Tayyib, suruh orang yang hatinya dalam keadaan sempit makan yang makanan mewah ini. Dan suruh orang yang tadi mukmin taqi yang saleh makan makanan ini. Silahkan, mana yang merasakan kenikmatan? Yang ini tetap tidak merasakan kenikmatan walaupun segala macam makanan yang dia suka dari chef seluruh dunia, segala macam makanan Eropa, makanan Arab, makanan segala macam. Silakan pilih. Enggak akan merasakan kenikmatan. Limadha? Karena al-qalbu dayyiq, hatinya sempit. Hatinya dalam keadaan gelisah, hatinya dalam keadaan tidak tenteram, hatinya ila akhiri. Enggak akan bisa merasakan. Ini yang saleh, walaupun dia makan sederhana dengan tempe dan sambal, dia nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mengapa? Karena dia punya kenikmatan batin, maka dia akan merasa nikmat dengan segala keadaan dunia. Dia akan merasa nikmat dan dia akan merasa nyaman dengan segala apa yang Allah takdirkan, in syarran in khaira. Apakah ditakdirkan baik ataupun buruk, tetap dia akan merasakan kelapangan hatinya, kelapangan hatinya. Ya sudahlah, qadarullah. Senyum. Padahal terjadi satu kejadian. Tidak apa-apa. Qadarullah wa masya'a fa'al. Orang yang melakukannya ketakutan. Maaf ya, maaf. Tidak apa-apa. Kenapa? Itu bukan usaha. Itu qadarullah. Selesai. Barakallahu fikum. Mengapa orang ini tetap dalam keadaan lapang hatinya, tetap dalam keadaan tentram, hatinya sehat, hatinya dalam keadaan lurus, selim, memiliki qalbun selim. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu perbandingan kenikmatan batin dan kenikmatan dunia. Di dunia, di akhirat ada kenikmatan zahir, ada kenikmatan batin. Apa kenikmatan zahirnya? Surga dengan segala kenikmatan ini, kenikmatan zahir. Silakan kalian makan apapun. Silakan kalian mendatangi istana-istana dengan bidadari-bidadari itu, semua nikmat azimah. Jangan diingkari bahwa surga itu nikmat, senikmat-nikmatnya, tinggi setinggi-tingginya. Tapi ternyata kenikmatan batin lebih tinggi dari surga. Apa itu? Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan apa itu? Batin. Maukah aku tambah, kata Allah? Mereka menyatakan tambahan apa lagi? Alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilana al-jannah? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Kami dapati semua kami inginkan di sini. Allah singkapkan tabirnya. Dan mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. dan mereka merasakan kenikmatan memandang wajah Allah, bertemu dengan Allah secara langsung dalam keadaan mereka lupa dengan kenikmatan surga. Sampai kemudian Allah tutup kembali hijabnya, mereka bernikmat-nikmat lagi dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah lagi. Lihat kenikmatan batin, kenikmatan zahir. Di dunia lebih tinggi kenikmatan batin daripada kenikmatan zahir. Di akhirat lebih tinggi kenikmatan memandang wajah Allah daripada kenikmatan surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan dikira ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkata innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, jangan dikira itu hanya maksurun ala na'imil akhirah, jangan dikira itu hanya kenikmatan akhirat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikan kitabnya, wala tahsab anna qawlahu ta'ala, jangan kamu kira bahwa ucapan Allah innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang baik, orang-orang yang saleh di dalam kenikmatan, wa innal fujjar, orang yang jelek lagi jahat, zalim, lafi jahim, dia selalu dalam keadaan di neraka jahim atau di dalam jahim. Jangan dikira maksurun ala na'imil akhirah, jangan dikira itu hanya di akhirat, orang yang baik masuk surga, orang yang jelek masuk neraka. Kalimat na'im bermakna kenikmatan, kalimat jahim bermakna kesengsaraan. Artinya seorang yang abrar akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Demikian pula seorang yang fujjar lafi jahim, jahimud dunya wa jahimil akhirah. Pertanyaannya, kayak apa jahimud dunya? Kayak apa na'imud dunya? Kalau akhirat sudah tahu. Na'imul akhirah, surga dan memandang wajah Allah. Wa jahim al akhirah, jahim di akhirat juga sudah tahu api neraka. Alhamdulillah. Tetapi di dunia kayak apa na'imnya, kayak apa jahimnya? Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, bal fi durihimut thalatha, bahkan al-abrar di dalam na'im, al-fujjar di dalam jahim, itu di tiga alam. Di tiga alam. Di alam dunia, di alam barzakh, di alam akhirat. Selalu yang namanya abrar, fi na'im. Innal abrara la fi na'im. Aina? Fi dunya, wa fil barzakh, wa fil akhirah. Wa innal fujjara la fi jahim. Adapun fujjar, di dalam jahim. Jahimul dunya, jahimil barzakh, wa jahimil akhirah. Fi duri thalatha, fi durihim, di tempat mereka yang tiga, a'ni darad dunya wa daral barzakh wa darul qarar, ya'ni tempat di dunia ini, alam dunia, alam barzakh dan alam qarar, alam yang kekal. Faha'ulai fi na'im wa ha'ulai fi jahim, yang ini dalam kenikmatan, yang ini dalam kesengsaraan, di dunia, di barzakh dan di akhirat. Hanya saja kama qulna, hanya saja sebagaimana sudah kita katakan, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Enggak bisa dilihat secara zahir. Kasiannya dia miskin. Kamu tahu dari mana? Kalau dia miskin berarti sengsara. Wah, nikmat ya. Kaya raya, punya istana dan segala macam kendaraan mewah. Kamu tahu dari mana kalau dia bahagia? Urusan batin tidak terlihat. Kamu hanya lihat percik-percik apinya saja, karena ternyata di dalamnya neraka. Sebentar terdengar suara menjerit, caci maki, berantem suami istri di istananya. Sebentar gugat cerai, pengadilan panjang, urusan rebutan anak segala macam, kasihan sekali. Bukan orang miskin, bukan orang yang pas-pasan, orang kaya. Itu percikan apinya, di dalamnya lebih mengerikan lagi, kita enggak tahu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tiba-tiba kita mendengar bunuh diri. Inna lillahi wa ilaihi rajiun. Kenapa bunuh diri? Harta punya, istana ada, kendaraan mewah punya, segala macam bisa dilakukan, kok bunuh diri? Barakallahu fikum, kamu enggak bisa lihat kebahagiaan dengan kasat mata. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan dalam hati. Demikian pula sebaliknya, kesengsaraan yang hakiki adalah kesengsaraan yang ada dalam hatinya. Kalau hatinya sempit, hatinya dalam keadaan dikuasai oleh al-hazan wal-ham, al-ham wal-hazan, gundah gulana, kegelisahan, ketakutan, kesempitan, ila akhir, sengsara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibn al-Qayyim berkata lagi, halin na'im wa halin na'imu illa na'imul qalb wa halil adabu illa adabul qalb. Dan bukankah kenikmatan itu kecuali kenikmatan hati, dan tidaklah kesengsaraan kecuali kesengsaraan hati. Artinya yang namanya nikmat hakiki, kenikmatan dalam hati, yang namanya kesengsaraan hakiki adalah kesengsaraan hati. Halin na'imu illa na'imul qalbi wa halil adab illa adabul qalbi. Wallahi, demi Allah, saya pernah menengok orang yang sedang sakit parah, terkapar di rumah sakit, enggak bisa apa-apa. Saya doakan, syafakumullah, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Orang itu menjawab, ni'mah, wallahi ni'mah. Ada bilang, laba'as tahurun insyaAllah, jazakallah khair, wallahi ucapan inti ini membahagiakan ana. Itu yang ana harapkan sejak berapa hari, sejak sekian lama ana sakit, tahur insyaAllah. Keluar kalimat satu, dua kalimat, karena sudah terlalu sakit. Ni'mah. Ni'mah sambil menunjuk ke atas. Sampai kemudian wafat, rahimahullah, wa ghafarallahu lah. Ikhwan ibn a'azakullah, itu sekarang di zaman kita. Apalagi di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka terkena panah di dadanya, menyatakan fuztu wa rabbil ka'bah. Fuztu wa rabbil ka'bah. Aku menang wa rabbil ka'bah. Seorang sahabat lagi bersama para qurra yang disembelih satu persatu, kecuali yang terakhir, menangis. Radiyallahu ta'ala anhu menangis. Kenapa engkau menangis? Takut. Bukan. Aku ingin seperti mereka. Kenapa engkau tidak bunuh aku sekarang? Seperti mereka? Tidak. Aku ingin kau memberitakan berita ini pada mereka, biar kaum muslimin marah. Ikhwani minna hazakumullah. Minta kepada budaknya dalam keadaan dia dikurung, pinjau pisau, pisau cukur yang tajam. Budaknya memberikan pisau cukur tadi. Majikannya marah kepada budaknya, kau berikan, dia pinjam pisau. Iya, aku berikan. Kamu gak berpikir bahwa dia akan bisa berbuat kepadamu begini dan begitu? Aku melihatnya, dia orang baik. Ternyata dipakai untuk mencukur bulu kemaluannya, mencukur bulu ketiaknya, mengerjakan sunnah. Katanya, aku ingin mati dalam keadaan aku di atas sunnah. Tahu akan mati besok. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yusaddiquha illa man daqaha. Enggak akan bisa percaya kecuali yang merasakan. Hada wa hada, nikmat dunia sekian, nikmatan hati sekian. Wallahi wallahi ketentraman hati itu indah nikmah. Kenikmatan dunia selalu berakhir dengan kesusahan. Makan nikmat, makan makan makan pesta istimewa, masya Allah, nikmat nikmat. Setelah itu sakit perut, kalau terlalu kenyang nggak enak, sengsara. Nikmat nikmat, selesai. Tamasya nikmat, pulang sakit kecapean. Ya Pak ya, naik gunung, tamasya, berkemah. Capek apa enggak capek? Capek. Semua kenikmatan dunia berakhir dengan kelelahan. Kecuali nanti kenikmatan dalam jannah. Tidak berakhir dengan kelelahan. Tidak berakhir dengan kesusahan apapun. Adapun dunia seimbang. Kenikmatan dengan kesusahannya. Kalau kamu mendapatkan kenikmatannya, kamu dapatkan kesusahannya. Kamu hindari kesusahannya, kamu enggak dapatkan kenikmatannya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Nikmat masya Allah. Makanan di rumah nikmat sekali. Kamu enggak tahu betapa capeknya istrimu yang memasaknya. Tapi kan saya nikmat, iya. Nanti di akhir bulan kamu akan ditanya, mana uang belanja? Oh iya, saya kerja dulu, capek. Kemana uang kerjamu, keringatmu yang lelah itu? Ya untuk makan tadi. Imbang. Tapi saya enggak mau capek. Ya enggak makan. Ikhwan ibn a'azallah, hakadha dunya. Itu yang namanya dunya. Idan, wahalin na'im illa na'imul qalb. Wahalil azab illa azabul qalbi. Wa ayyu azabin ashadda minal khawfi wal hammi wal hazan wal diqus sadr wa iradu anillahi. Ikhwan ibn a'azakullah, mana kesengsaraan yang lebih dahsyat daripada kesengsaraan yang ada dalam hati, rasa takut, rasa gelisah, rasa sedih, kesempitan dada, sempitan hati ketika berpaling dia dari Allah dan berpaling dari daril akhirah, wa ta'alluqihi bi ghairillah ketika dia bergantung kepada selain Allah, wa inqita'ihi 'anillah ketika dia terputus hubungannya dari Allah, bi kulli wadin minhu syu'bah di sekian lembah yang bercabang-cabang. Itu sengsara, susah. Enggak bisa membohongi diri sendiri. Ikhwan ibn na'azakum, apa tidak bisa membohongi diri sendiri? Mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Ketika sengsara, siapa yang dia panggil? Tidak ada. Walaupun mulutnya menyatakan, oh Tuhanku, oh my God, kata mereka. Kita tanyakan, Godmu siapa? Enggak beriman, kafir. Ateis. Ateis, komunis. Ketika kesusahan menyatakan, oh Tuhanku. Membohongi dirinya sendiri, atau dia dalam keadaan betul-betul memiliki akidah yang bertentangan dengan hatinya. Itu sengsara. Berbeda dengan kaum muslimin, kaum mukminin ketika memanggil Allah SWT dengan keyakinan dengan hatinya. Klop. Hatinya yakin, mulutnya menyatakan, ya Rabbi, ya Ilahi. Qala wa kullu shay'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al 'adzab. Setiap segala sesuatu yang seorang bergantung kepadanya, suka kepadanya selain Allah, maka mesti akan memberikan kepadanya azab. Dengan makna dunia tentunya, kesusahan, kesengsaraan. yasumuhu su'al adab, akan memberikan kepadanya racun adab, siksaan, tersiksa. Ikhwani fi din a'azakumullah, sekian banyak orang dalam keadaan stres, gila. Mengapa? Cinta tak bersambut, katanya. Kasihan sekali. Kalau cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehat hatinya, tapi cinta pada makhluk sengsara. Ini cinta yang berlebihan, bukan cinta seperti cintanya seorang pada bapaknya atau ibu kepada anaknya, bukan itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, sehingga mereka mengatakan sendiri dari mulut mereka, aku tersiksa karena kamu. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Itu contoh. Dan hampir semua, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa semua kenikmatan dunia yang kamu sukai akan menuangkan kepadamu kesengsaraan dan kesusahan sesuai dengan kadar kenikmatannya. Nikmatannya segini, susahannya segini. Kesusahan lebih banyak, kenikmatan lebih banyak. Kenikmatan lebih banyak, kesusahan lebih banyak. Ila akhirnya. Bahkan kalau sudah overdosis, halak, binasa. Makan kebanyakan sakit, minum kebanyakan sakit, jima dengan istri kebanyakan sakit. Iya. Kullu syai'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu, setiap perkara yang seorang bergantung padanya, mencintainya, menyukainya selain Allah, pasti akan menuangkan kesengsaraan. Fakullu man ahabba syai'an ghairallah 'udziba bihi. Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah akan tersiksa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. 'Udziba bihi. 'Udziba bihi 3 marratin, bahkan tersiksanya 3 kali. Tersiksa di dunia, fa huwa yu'adzibu bihi qabla husulihi hatta yahsul. Bagaimana di dunianya? Kata Ibnu Qayyim, dia akan tersiksa, yu'adzab. Kapan? Qabla husulihi, sebelum dia dapatkan. Dia berupaya, berupaya, berupaya, berupaya, berupaya, tersiksa sampai dapat. Untuk mendapatkan yang dicintainya tadi susah. Hatta yahsul, sampai didapat. Fa'idha hasala, kalau sudah dapat, apakah berhenti? Kata Ibnu Qayyim, udziba bihi hala husulihi bil khawfi. Setelah dapat, dia tersiksa lagi. Bagaimana menjaganya? Jangan sampai hilang. Jangan sampai lepas kembali. Jangan sampai dicuri orang. Jangan sampai dirampas. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Dia bikin alarm. Dia bikin pintu double tiga. Dia bikin gemboknya. Dia bikin ini, dia bikin itu. Segala macam. Tersiksa lagi. Mengapa? Khawf. Fawatihi, kata Ibnu Qayyim, khawatir hilang. Watanghis watankid alaih wanwa'i minal adab, dan berbagai macam adab, kesusahan menjaganya. Ikhwani fillah na'azakumullah, ilmu kita enggak perlu untuk membuat benteng, enggak perlu untuk membuat pintu dari baja, enggak perlu pakai alarm, enggak perlu pakai inframerah, enggak perlu pakai segala macam. Enggak susah menjaganya. Harta harus dijaga, harus dilindungi, harus begini, harus begitu, sampai berkata, enggak apa-apalah riba-riba dikit, pokoknya harta saya aman. Ini masukkan ke bank-bank riba. Apa itu aman? Belum tentu juga. Kalau banknya bangkrut, dilikuidasi, jadi kacau juga. Tiba-tiba dihacker sama orang, hilang. Ya. Tiba-tiba berkurang sekian miliar. Ikhwan fillah na'azakumullah, gelisah, dilihat lagi. Dilihat lagi, jangan-jangan, jangan-jangan. Sedangkan ilmu tidak perlu. Susah seperti itu untuk menjaganya. Harta diambil, hilang. Diberikan, berkurang. Ilmu diberikan pada orang, bertambah hafal kamu. mengajarkan pada orang pertama, kedua, ketiga, tambah kamu hafal dengan ilmu tersebut di luar kepala. Artinya disampaikan, diberikan, bertambah ilmu, harta dipakai berkurang. Faida sulibahu istadda alaihi azab. Kalau ternyata penjagaan sekian banyaknya tetap hilang, wah, lebih tersiksa lagi batinnya. Kenapa kok harus hilang? Coba kalau saya begini, coba kalau saya begitu, sempit hatinya, susah. Orang yang kecewa dengan sesuatu, barakallahu fikum, dan tidak terima dengan keadaan, tidak terima dengan takdir, itu akan sengsara asyad. Sangat sengsara. Lebih sengsara dari kehilangan barangnya, dari kehilangan dunianya. Kehilangan dunia itu satu musibah. Tapi ketika dia tidak terima dengan takdir itu, mengapa harus begini? Kenapa kok bisa hilang? Pegawainya dimarahi, anak buahnya dimarahi, yang ini dipecat, yang ini dipukul. Kembali? Tidak kembali. Berusaha untuk memanggil polisi, untuk ngurusinya, panggil pengadilan, lapor ini, lapor itu, habis hartanya, ketemu? Tidak. Terus, kenapa tidak bisa? Harus balik. Ini barakallahu fikum sengsara. Lihatlah mereka-mereka yang menyatakan qadarullah. Wa masya'a fa'al. Nyaman hatinya, tenteram. Isbir ala qaidil hasudi. Sabarlah dengan tipu daya orang yang hasad. Kama qala, sebagaimana dikatakan dalam pepatah mereka, karena hasadnya qatilu. Hasadnya akan membunuh dia sendiri. Apakah nyaman orang yang hasad? Enggak nyaman. Kurang ajar. Kok dia punya ini? Kurang ajar. Kok dia punya itu? Bagaimana dia bisa dapat? Kok saya enggak dapat? Sengsara. Barakallahu fikum. Susah. Berupaya bagaimana untuk membatalkan, menggagalkan, menghilangkan apa yang punya saudaranya tadi. Karena dengki, hasad. Ini susah. Hatinya sempit. Enggak sehat. Tiba-tiba kena stroke. Masuk rumah sakit, mati. Mutu bimada bighaidikum. Matilah kalian dengan kemarahan kalian. Marah, jengkel, sampai mati. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan mereka-mereka yang hatinya tersiksa dengan sesuatu dari kecintaannya terhadap dunia. Kalau mau ada dulu silakan. Sepertinya sudah masuk, insyaAllah.